Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab Al-Ajurumiyah Ibn Ajurum rahmatullahi taala alaih. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa silakan dimurojaah dulu matan Al-Ajurumiyahnya. Dari lirraf'i arba'u alamatin. Ya. Qala al-musannif رحمه الله تعالى للرفع ذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد والجمع التكسير والجمع المضارع والفعل المضارع ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في الثانية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال رفعها فأما الكسرة فتكون علامة للحفظ في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد والجمع التكسير المنصرف والجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للحفظ في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للحفظ في الاسم الذي لا ينصرف. يا أحسنتم، بارك الله فيكم. Masih kita pada pembahasan tentang isim-isim yang la yansharif, yang tidak bisa menerima sharf, yaitu tanwin, dan juga tidak bisa dijarkan dengan apa? Kasrah. Telah kita sebutkan sebelumnya, telah kita terangkan sebelumnya, bahwasanya isim itu tidak bisa menerima tanwin, ya, karena apa? Isim yang tidak bisa menerima tanwin ada dua macam isim. Yang pertama, isim yang dia tidak bisa menerima tanwin karena satu alasan atau satu sebab. Yang kedua, isim yang dia tidak bisa menerima tanwin karena apa? Dua sebab. Ya, sudah kita ambil ya macam yang pertama dari isim yang la yansharif, yaitu dia tidak bisa menerima tanwin karena satu sebab. Dan ini ada tiga macam. Yang pertama apa? Ya, sighah muntahal jumu'. Ya, sighah muntahal jumu'. Isim yang dia ya bentuknya berada pada bentuk jamak yang terakhir. Wazannya ada berapa ini? Nah, ini mudahnya ada dua. Meskipun kalau dirinci ya banyak gitu, tapi kita ambil dua saja. Yaitu apa? Mafa'ilu dan mafa'ilu. Kalau mau dirinci menjadi afa'ilu, seperti afadilu, mafa'ilu masajidu. Kemudian manabiru mimbar, ya minbar manabiru. Kalau mau dirinci lagi afa'ilu diantaranya, afadilu, amathilu, fawa'il juga, hawa'idu, tawamithu, Ya, ada juga fa'alil. Ya, kalau kita perhatikannya sama ya dengan mafa'il dan mafa'il, cuma huruf-hurufnya ya beda gitu. Tapi untuk pemula cukuplah dua sigha ini, mafa'ilu dengan apa? Mafa'ilu. Al-muhim antum harus paham, enggak mesti ya awalnya apa? Mim, gitu aja. Ya, enggak mesti awalnya mim saja. Ya, sigha mutal jumu', ya, contohnya apa? Marartu bi ya bi masajida ataupun masani'a. Ya. Masajida isim majrur dengan ba, tanda jarnya apa? Al fathah niyabatan anil kasrah li'annahu ya ismun la yansarif, gitu saja. Ya, ismun la yansarif, kalau pakai alladhi al ismu gitu nanti, al ismu alladhi, ismun aja, ismun la yansarif atau li'annahu ghairu munsarif, singkat saja. Ya, la yansarif atau ghairu munsarif. Apa illahnya dia wal munsarif? Ya, li'annahu ala sighati mun tahal jumu, karena dia di atas bentuk jama yang terakhir. Ya. Kemudian yang kedua, dari isim yang dia terhalang dari sorof tanwin karena satu sebab, yaitu apa? Ya. Isim yang akhirnya apa? Alif ta'nits maksurah. Alif ta'nits maksurah. Alif yang fungsinya memuannaskan lafadznya saja. Yang enggak mesti maknanya muannas. Ya. Maksurah dibaca qasr. Qasr ada dua harokat. Kalau dalam ilmu tajwid itu kan qasr. Qasr ini dua harokat biasanya. Kalau mamdudah itu lebih dari dua. Contohnya apa? Hubla dunya quswa. Ya. Apa? Da'wa. Terus lagi? Bushra, kubra, sughra. Banyak kan? Ya. Kemudian yang contohnya dulu ya, sebelum kita masuk ke yang lainnya. Contohnya apa? Ya, enggak apa-apa kita ulang-ulang marartu marartu ya. Enggak masalah ya. Marartu bi marda. Saya melewati orang-orang yang sakit. I'rabnya marda adalah ismun majrurun bil ba wa alamatu jarhi ya al-fathah ya al-muqaddarah. Kenapa ditakdirkan di situ fathahnya? Ya, karena dia marda itu termasuk isim maksur. Isim maksur adalah isim yang akhirnya alif. Dan semua isim yang akhirnya alif tidak bisa menerima apa? Harokat. Sehingga ditakdirkan di situ fathahnya. Ya. Kemudian yang ketiga dari isim yang dia lain sorif karena sebab, karena satu sebab. Itu apa? Isim yang akhirnya alif ta'nits mamdudah. Ya, dibaca panjang ini. Seperti apa contohnya? Hasna, hasna'u, hamra'u, bayda'u, sauda'u, safra'u, khadra'u. Apa lagi? Itu warna-warna sih yang mu'annasnya. Ya, apa lagi? Hulama'u, astiqa'u. Astiqa'u itu jama' dari sodiq. Astiqa'u. Apa lagi? Ya, sahra'u. Tanya semisal itu. Ya, yang ketiga ini hendak saya tambahkan ya. Ya, ini... macam yang ketiga dari isim yang lain sorif yang dia terhalang dari sorof karena satu sebab, yaitu apa? Alif ta'nits mamdudah. Syaratnya alif ta'nits mamdudah ini menghalangi dari sorof itu ada dua. Yang pertama, agar alifnya ya datang setelah tiga huruf. Anak harus judulnya. Agar alifnya datang setelah tiga huruf. Seperti tadi contoh-contoh yang kita sebutkan. Bayba. Ini hamra. Ya, setelah tiga huruf atau empat huruf, al-muhim jangan sampai kurang dari tiga huruf gitu. Sebelum alifnya tuh, ya. Seperti hamro, ya. Hamro, ya. Hamro. Ini alifnya. Sebelum alifnya berapa huruf ini? Satu, dua, tiga. Ah, bisa menerima ini. Jadi huruf sorif berarti ini. Apalagi sahra'u. Ulama'u, kalau ulama'u lihat, ya, berapa? Ulama, sama ya, setelah tiga huruf ya. Nah, nggak boleh kurang dari dua huruf sebelum alif, sebelum alifnya. Bagaimana kalau kurang dari dua huruf? Kalau sebelum alifnya, bagaimana kalau sebelum alifnya kurang dari tiga huruf, seperti dua huruf? Nah, kalau kurang dari 3 huruf sebelum alifnya, maka dia munsharif lagi ataupun munsharif. Seperti binaun. Binaun. Apa binaun artinya? Bangunan. Binaun. Menerima tanwin dia. Kenapa? Karena sebelum alifnya ada 2 huruf. Contoh yang lain. Ya, apalagi silakan contoh nidaun. Iya kan? Nidaun. Apalagi ri'aun. Pengembala. Pengembala kambing. Ri'aun. Ayo kasih tanwin ini. Kenapa? Karena sebelum alifnya 2 huruf. Ri'aun, rugha'un, rugha'un suara unta. Rugha'un itu menerima apa? Tanwin. Kenapa? Karena sebelum alifnya ada 2 huruf, kurang dari 3 huruf. Nida'un, rida'un, ini munsharif. Meskipun akhirnya apa? Alif ta'nits mamdudah. Alasannya apa dia munsharif? Karena sebelum alifnya cuma 2 huruf. Jadi syarat yang harus ada pada alif ta'nits mamdudah agar dia menghalangi isim dari sharaf adalah apa? Yang pertama, sebelum alifnya minimal 3 huruf. Boleh juga 4 huruf. Ya. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang keberapa? Kedua. Agar alifnya adalah alif tambahan. Ya, alifnya alif tambahan. Bukan asli dari kalimat tersebut. Ya. Kalau asli maka dia munsharif seperti ibtidaun. Ibtidaun itu masdar dari ibtada'a. Ibtada'a yabtadi'u ibtidaun. Di sini munsharif kenapa? Karena hamzahnya alifnya sudah ada pada aslinya kan ibtada'a. Sudah ada aslinya belum? Sudah ada hamzahnya belum? Sudah ada kan ibtada'a. Yabtadi'u ibtida'un munsharif. Kemudian qurra. Qurra'un munsharif juga. Meskipun sebelum alifnya 3 huruf kan karena ra yang ditasydid itu double. Qurra'un kenapa? Kenapa? Karena aslinya sudah ada hamzahnya ya kan qara'a. Iya. Nah itu. Bisa dipahami enggak syarat yang kedua ini? Yaitu agar alif ya ataupun hamzahnya apa? Tambahan, tidak ada pada asalnya. Ya, tidak ada pada bentuk asalnya. Ya, sekarang atau ya, pokoknya dia syaratnya yang kedua ini ya, agar apa? Alif atau hamzahnya adalah tambahan bukan asli atau yang dibalik dari aslinya. Seperti asma'un, munsharif atau ghairu munsharif? Asma'un. Asma bukan nama orang ya. Kalau nama orang ghairu munsharif sih. Asma'un jamak dari isim. Asma'un in hiya illa asma'un sammaitumuha. Munsharif enggak? Munsharif. Kenapa padahal akhirnya alif ta'nits mamdudah kok dia munsharif? Karena pada mufradnya itu aslinya sudah ada alifnya. Asma'un aslinya itu ya ismun ya, jamak dari ismun, dan ismun aslinya sumu. Ya, ada di wawu itu adalah alif yang dibalik ketika jamaknya itu jadi asma gitu. Jadi sudah ada pada bentuk mufradnya sumu. Kemudian juga abnaun, ini munsharif juga. Meskipun alif akhirnya apa? Alif ta'nits mamdudah. Kenapa? Karena sudah ada pada bentuk mufradnya. Mufradnya itu jadi ibn aslinya bunuwah. Wawunya dibalik menjadi alif gitu loh. Ini sedikit perlu kejelian ini ya. Cuma a'daun musuh. Mufradnya apa? Aduun. Aduun. Itu alifnya sudah ada pada bentuk mufradnya. Adu. Cuma dibalik wawunya menjadi alif gitu. Bisa dipahami gak? Juga. Tadi. Yang sudah contohkan saja. Abna. Terus asma. Terus. Ada ridaun juga sama ridaun. Apalagi rida sebelum alifnya ada 2 ya, 2 huruf. Kul. Ulyau, ya. Ulya. Apa? Masuk ya itu? Ya itu masuk ya. Apa kalimatnya? Ada enggak ulya? Ya. Hah? Ada enggak ulya? Al-muhim, ya, alif ta'nits mamdudah itu terhalang dari sharaf dengan 2 syarat. Yang pertama, agar sebelum alifnya ada berapa huruf? Minimal 3. Kalau dua huruf sebelum alifnya, maka dia munsharif. Syarat yang kedua, agar alif atau hamzahnya itu tambahan. Tidak ada pada aslinya, bentuk aslinya. Ataupun tidak dibalik dari aslinya. Kalau contoh ibtidaun itu sudah ada hamzahnya pada bentuk aslinya. Ibtada'a ada. Ibtidaun masdarnya. Kalau pada contoh asma'un itu pada bentuk mufradnya sudah ada alifnya. Sumu cuma ketika dijamakan wawunya diganti alif gitu. Ya. Yang namanya huruf illah, alif, wawu, dan nya itu berubah-ubah. Wawu kadang menjadi alif, dan sebaliknya alif menjadi wawu, atau menjadi ya. Ya sama saja gitu. Ini berarti sudah ada gitu pada bentuk mufradnya. Nah ini tambahan saja. Barangkali antum mendapati, kita mendapati bahwasannya yang namanya isim yang akhirnya alif ta'lif mamdudah, huruf musharif kok di sini asma'un musharif ya. Abna'un juga musharif. Nah itu jawabannya itu. Kalau ada yang nanya, kenapa misalnya qurra, kalau dia musharif, antum jawab, qurra itu musharif, kenapa? Karena hamzahnya sudah ada pada aslinya, qara'a. Iya. Kalau ditanya lagi, kenapa sih misalkan a'da itu munsharif, a'daun. Iya. Padahal akhirnya alif ta'nits mamdudah, maka jawabannya tadi. Yaitu apa? Alifnya bukan alif tambahan. Sudah ada pada aslinya, yaitu asli dari a'da adalah adu. Adu mufrad, wawunya dibalik menjadi alif. Nah ini ya, semoga bisa difahami ya. Ya nanti insyaallah sering-sering juga akan kita ketahui nanti. Ya. Silakan aja contohkan apa yang gharu musharif nanti bisa kita hiaskan di sini. Ya. Abnaun, nidaun, ridaun itu musharif semua. Ya. Nah sekarang kita masuk ke penjelasan dari macam yang kedua dari isim yang la yansharif. Ya. Yaitu dia la yansharif tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa dijarkan karena dua sebab. Sebelum kita masuk, silakan ada yang minta diulas kembali tentang apa? Isim yang la yansharif pernah satu sebab. Hah? Silakan. Ada yang minta diulang ya sebelum kita lanjutkan. Syarat yang kedua. Harus alifnya tambahan, tambahan bukan asli, ya. Apanya? Iya, tambahan. Alifnya itu sudah ada. Iya. Kalau pada aslinya itu ada, ya. Munsharif jadinya, iya munsharif, iya. Pokoknya kalau dia pada mufradnya misalkannya. Ada wawunya atau sudah ada ya-nya, sudah ada alifnya, berjamakan. Kemudian situ ada alifnya. Nah, ini berarti munsharif ini. Karena sudah ada pada bentuk mufradnya. Ya. Ya, alif ta'nits maksurah, betul. Nanti i'rabnya disebutkan lagi enggak? Gini aja, contohnya apa? Maror tu bi bimardha ya mardha irabnya mardha ismun majrurun bil ba isim yang dijarkan dengan ba wa alamatu jarhi al fathah al muqaddaru ala akhirih niyabatan anil kasra liannahu la yansharif. Kalau mau disebutkan alasan ghairu musharifnya apa, likaunihi gitu, atau likauni akhirih gitu, karena akhirnya adalah alif ta'nits maksurah gitu aja. Kalau mau tambahkan walaupun enggak apa-apa ya, walaupun enggak apa-apa. Kalau menambahkan likauni akhiri, karena akhirnya alif ta'nits maksurah. Yang sudah itu juga ada termasukin kalau salah. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang isim yang dia ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa dikasrah ketika majrur karena dua sebab. Ya, insyaallah ini enggak terlalu sulit. Ya. Yang pertama, nama. Itu aja langsung aja, nama. Nama ini nama, apakah nama orang, nama negeri, nama benda, ya kasih nama, ada anjing dinamai misalkan, ataupun binatang tertentu dinamai, al-muhim nama. Nama, ya. Nama ini bisa dia menjadi ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin ketika ditambahkan bersamanya sebab yang lain. Jadi nama ini sudah sebab ini, satu sebab kan. Ditambahkan lagi sebab yang lain, maka dia menjadi ghairu munsharif. Apa itu sebab yang lain yang apabila digabungkan bersama nama menjadikan isim itu ghairu munsharif? Sebab yang lainnya pertama muannas ataupun ta'nis muannas. Ya. Nanti dengan contoh lebih jelas. Muannasnya dengan selain alif. Ya, dengan selain alif maksurah ataupun mamdudah. Ah, perlu diketahui ya bahwasanya muannas itu macamnya ada 3. Nih. Jangan pusing 3, sedikit 3 bukan 30. Yang pertama isim yang muannas dari sisi lafadznya saja. Lafadznya saja muannas tapi hakikatnya orangnya laki-laki gitu. Jadi Hamzah, Thalhah, Muawiyah, Usamah, Hudzaifah, Umayyah, apalagi? Hah? Mughirah. Ini termasuk isim yang muannas tapi apa? Lafzi, lafadznya saja. Yang kedua, ada isim yang dimuannas maknanya. Lafadznya ya enggak tampak muannas, seperti Su'ad, nama wanita, Su'ad. Hindun, Zainabu, Afaf misalkan namanya. Maryam, Hanan. Iya. Dan yang lain sebagainya. Ini juga muannas, tapi muannas yang maknawi maknanya. Ada di sana isim yang dia muannas lafaz dan maknanya. Fatimah, lafaznya muannas terletaknya. Ya, hakikatnya pun muannas. Ya kecuali Fatimah nama orang laki-laki. Kalau ada yang mau seperti itu, maaf dilarang, ya, terserah. Aisyah tuh, ya. Apalagi Khadijah, Aminah, Ruqayyah dan yang lain sebagainya. Ah, kalau ada nama ini kan nama satu ilah, satu sebab ya yang menghalangi isim dari apa? Tanwin. Ditambahkan bersamanya muannas. Muannasnya tadi lafadznya atau maknanya saja atau dua-duanya maka dia menjadi ghairu munsharif. Ya. Yeah. Seperti Hamzah itu ghairu munsharif, kenapa? Satu dia nama, kedua dia ta'nits lafadznya. Paham enggak? Kemudian Zainab ghairu munsharif juga. Kenapa? Satu alasan sebab pertama dia nama, yang kedua dia muannas maknawi. Ada orang namanya Aminah. Ini juga ghairu munsharif. Kenapa? Satu nama, kedua muannas lafzi dan maknawi. Sekarang Muhammadun. Munsharif ghairu munsharif. Munsharif kenapa? Karena hanya satu ilah saja, nama saja. Ta'nitsnya enggak ada. Sudah paham enggak? Ya. Sekarang antum sekarang sudah paham kan? Ya. Hamzatu kenapa enggak dikasih tanwin? Hamzatun, Aisyatun enggak boleh. Tapi kalau Muhammadun bisa, Muhammadun, Khalidun, Sa'idun, Salimun atau Salimun. Paham enggak kira-kira ini? Ya. Jadi yang pertama ya dari isim yang dia terhalang dari sorof karena dua sebab adalah alam nama yang ditambahkan bersamanya apa? Ta'nits. Ta'nits ada berapa macam tadi? 3. Lafadznya saja Hamzah. Itu ghairu munsharif. Boleh tanya Hamzah munsharif enggak? Boleh ngerti tanwin Hamzatun? Enggak boleh. Kenapa? Karena padanya ada dua sebab yang menghalangi dia dari sorof. Itu tanwin. Apa sebabnya pertama? Nama. Yang kedua, ta'nits lafzi gitu. Ta'nits lafzi muannats lafadznya gitu. Ya. Ya, kira-kira bisa dipahami nih. Di sini kalau sudah paham mau saya tambahkan dikit. Adapun contoh seperti Hindun, ya Misr, nama yang terdiri dari 3 huruf, tengahnya sukun, meskipun bersamanya ada illah ada 2 illah nama dan juga muannats boleh dikasih tanwin boleh dibuang. Hindun boleh Hindu boleh Hindun. Ya. Dibaca Hindu ghairu munsharif kenapa? Karena dia nama yang kedua muannas. Boleh pula dibaca Hindu dikasih tanwin kenapa? Karena dia terdiri hanya 3 huruf saja. Tengahnya sukun gitu. Hindun boleh, Hindu boleh. Tapi kalau suruh Zainab enggak boleh mutlak itu. Zainabu Aisyatu. Ya, Da'dun ada orang namanya Da'dun. Bagus enggak Da'dun? Biasanya dikasih jaringan perumpamaan itu yang jelek-jelek ya. Salmar Ati misalkan. Ya. Da'dun misalnya itu kan. Ni'mal, mar'ah, misalnya Hindun gitu. Sebaik-baik perempuan kan, Hindun, sejelek-jelek perempuan, Da'dun. Supaya dikasih, dijadikan perumpamaan yang jelek. Paham enggak nih? Jadi kalau ada nama, ya nama orang, perempuan, terdiri dari 3 huruf, tengahnya sukun. Ini boleh tanwin, boleh enggak. Iya. Boleh apa? Da'dun, boleh da'du. Boleh hindun, boleh hindu. Misr. Misr kan nama? Misr nama bukan Misr. Nama, nama apa? Nama negeri kan? Berapa huruf isinya? 3. Tengahnya sukun bukan? Misr. Nah, boleh antum katakan Misru atau Misrun. Misron atau Misro. Awas jangan tercampur dengan Misro ya. Jangan bukan Misro itu. Ya, hah? Misro, Misri. Ah, itu bisa dipahami enggak? Ini tambahan. Cukup atau lanjut? Ini masih banyak ini yang kedua ini. Hah? Sudah banyak. Oh, jangan-jangan sudah lah. Ya, kemarmurjanya sih tadi ya. Ah, sebelum ya. Berarti kesimpulannya apa? Pertemuan hari ini yaitu bahwasanya isim yang layan sharif ada dua macam. Yang pertama, yang dia layan sharif tidak bisa menerima tanwin karena satu sebab. Dan ini ada berapa macam? 3. Yang pertama sighah mutaljumu'. Yang kedua, ta'nits dengan alif maksurah. Yang ketiga, ta'nits dengan alif mamdudah. Kemudian, macam yang kedua dari isim layan sharif adalah isim yang dia terhalang dari sharif karena dua sebab. Sudah kita ambil satu di antaranya. Alam nama ditambahkan bersamanya itu ta'nits. Apakah ta'nits apa? Lafzi atau maknawi ataupun dua-duanya. Ya. Suami, ada yang mau tanyakan? Belum kita akhiri. Ya, cukup ya. Subhanallah, walhamdulillah, syukurillah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.